taufik wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan Kamis siang hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan bagi kita semuanya. Dan tak pernah bosan lisan kita untuk memuji serta bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, dengan senang hati di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah secara langsung bersama guru kita Ustadz Abu Ya'la Qurnadi Alsi Hafidhullah Ta'ala, dari lanjutan pembahasan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salaf Fi Tarbiyah Wal Islah, karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaylan Hafidhullah. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memasuki dari pembahasan bab yang ke-31, yaitu tentang harus memahami dalil-dalil syar'i dan mengetahui sunnatullah pada makhluknya dalam menghadapi permasalahan. Alhamdulillah Ustadz hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan bik. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya nanti, silakan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan kali ini di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera menyimak pelajaran dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan, falatafu dan maskurah ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang paling kita cintai. Untuk Nabi yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan dari kitab Al-Isbah. Kita akan membaca kaidah tentang bagaimana manhaj salaf dalam melakukan tarbiyah dan dalam melakukan islah, dalam melakukan perbaikan. Dan tadi sudah disebutkan oleh Akhuna Ari tentang kaidah tersebut, di mana Syekh Hafizahullah berkata, أنهم يعتقدون أن التعامل مع الحوادث المتغيرة يجب أن يكون مبنيا على فهم أدلة الشريعة ومعرفة سنن الله في خلقه. أنهم هم يتورثون أهل السنة. Sesungguhnya mereka, yakni Ahlus Sunnah, meyakini bahwa berta'amul, yakni menghadapi kejadian-kejadian yang mutaghayyirah, yang berubah-ubah, ya, yang berubah-ubah, wajib berada atau dibangun di atas pemahaman terhadap dalil-dalil syariat dan pengetahuan tentang sunnatullah, tentang sunnah-sunnah Allah, ya, tentang sunnatullah fi khalqihi, pada makhluknya. Ini sangat penting sekali. Yakni pengetahuan kita tentang dalil-dalil syariat dan pengetahuan kita tentang sunnatullah yang berlaku pada makhluknya. Dengan memahami ini, maka seseorang akan menghadapi, yakni masalah, menghadapi kejadian yang dia hadapi, yang dia alami dan dia lihat, dia saksikan, dia akan berada di dalam jalan yang lurus, tidak akan terombang-ambing, ya, dan tidak akan tersesat atau menyimpang. Ini sangat penting sekali, ya, kaidah ini sangat penting sekali. Dan beliau menyebutkan banyak ayat dalam kaidah ini. Di antaranya adalah ayat yang disebutkan di sini, surat An-Nisa ayat 83. Surat An-Nisa ayat 83. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا." Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bihi." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Mereka langsung menyiarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Padahal apabila mereka itu menyerahkan kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yakni dari Allah dan ulil amri. Kemudian Allah berfirman, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu," kalau sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, "lattaba'tumus syaitana illa qalila." Niscaya kalian akan mengikuti syaitan, ya. "Lattaba'tumus syaitana," kata Allah, "niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila," kecuali sedikit di antara kalian. Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang sangat besar yang mengajari kita semua tentang adab dalam menerima berita dan menyebarkan berita. Ya. Orang-orang yang bodoh ketika mendapatkan berita langsung disebar. Langsung disebarkan berita tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan itu perbuatan yang terlarang, tercela. Jadi ketika mendapat berita, tidak tahu berita ini benar atau tidaknya, disebarkan. Nah, ini terlarang, ya, tercela. Kita lihat, seandainya mereka, kata Allah, kembalikan berita itu kepada Rasul atau kepada ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya ulama, ya. Ulil amri di sini maksudnya adalah ulama, masuk di dalamnya juga adalah ulil amri, yakni pemerintah. Niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran berita itu akan tahu hakikat berita itu, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya sudah menukil apa yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang sangat bagus sekali. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Fadlatul Syekh rahimahullahu taala, di antara faedah ayat tadi, ya, dan beliau menyebutkan banyak sekali faedahnya atau pelajarannya, di antaranya yang pertama, al-hirsu ala adami idza'ati syai'i illa ba'da at-tayakkuni min ma'nahu wal ma'rifati bihi. Jadi kita harus semangat. Semangatnya apa? Untuk tidak. Nah, untuk tidak. Ya, untuk tidak menyebarkan sesuatu. Untuk tidak menyebarkan berita. Kecuali setelah yakin tentang maknanya. Kecuali setelah yakin bahwa kita betul-betul mengetahui berita itu. Ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan orang-orang yang menyebarkan berita tanpa mengecek. Istilah cek dan recheck, ya, langsung disebarkan. Allah mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi." Kalau datang perkara atau berita yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah keamanan, masalah ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, menyebarkannya. Ini celaan. Pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka itu, ya. Kemudian ثم أرشدهم إلى ما هو الأصواب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada mereka kepada sesuatu yang lebih benar. Ya. Yani apa? Kembalikan berita itu kepada Rasul. Kembalikan berita itu kepada orang yang tahu, kepada ulama. Ya. Lihat, Allah bimbing kita semua ke dalam hal ini. Ini adalah adab. Adab dalam menerima berita. Yang subhanallah, pada zaman sekarang ini banyak dilanggar oleh kita. Ya. Dengan mudahnya kalau datang berita, ya, di share. Apalagi zaman medsos, ya, sekarang nih. Berita-berita menyebar, disebar ke sana kemari, ke sana kemari tanpa bisa disaring. Ya. Dan ternyata banyak hoaknya. Ya, banyak hoak, yakni banyak palsunya beritanya. Nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan ini. Langsung dapat berita nih, wah, langsung disebar, kayaknya bagus nih, disebar. Ya. Ini enggak benar. Ini tidak benar. Dan orang Islam kan dikasih tahu sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik menyebarkan berita, ya, jangan diterima dulu. Fatabayyanu. Dicek dan recheck dulu. Diteliti kebenaran berita tersebut. Iya. Kemudian di antaranya lagi faedah yang disebutkan oleh ulama dari ayat yang mulia ini adalah an-nahyu 'anil ta'ajjuli fi nashril khabar. Larangan tergesa-gesa, terburu-buru dalam menyampaikan kabar. dalam menyebarkan kabar, dalam mengeser berita. Ya. Di sini dikatakan an-nahyu. An-nahyu itu apa? An-nahyu larangan. At-ta'ajjul, tergesa-gesa. Banyak di antara kita tangannya gatal untuk segera menyebarkan berita tersebut, ngeser. Ya. Ah ini bahaya yang begini nih. Bahaya, ya. Dan annallaha haka zalik, yani Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang zamnya tercela. Ya. Ah, kemudian di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surat An-Nisa 83 ini adalah ar-ruju'u ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi wa ila al-ulama'i fi nashr al-akhbari wa iza'atiha. Ini adab, ya, mengembalikan berita itu kepada Rasul, mengembalikan kepada Rasul ketika Rasul masih hidup dan kepada sunnahnya ketika Rasul alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Setelah meninggal, kembalinya kemana? Ke sunnahnya, dicek nih, sesuai enggak? Kan gitu. Kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau. Kemudian wa ilal ulama'i fi nashril akhbari wa idha'atiha, dan dikembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu dalam menyampaikan dan menyebarkan dan menyiarkan dan mengeser berita. Ya. Dalam menyebarkan berita, mengeser berita, ini harus kembali ke ulama. Nah, kalau misalkan kita langsung share berita itu, sebarkan itu, berarti kita sudah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adab yang tinggi yang banyak di antara kita, ya, tidak memahami, atau sebagian kita tidak memahami, dan sebagian kita mudah menyampaikan berita tanpa cek dan recek. Langsung istijjal dan tidak mengembalikannya kepada ahlul ilm. Alangkah baiknya kalau ada berita dikembalikan ke ahlul ilmu, kepada ulama, sehingga tahu sikap ulama bagaimana. Orang yang berilmu, karena berbeda, ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam mengambil sikap, ya, dalam mengambil sikap. Dan subhanallah, kejahilan, kebodohan itu banyak. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak punya ilmu ketika mendapatkan berita, ya, cepat mengambil apa? Mengambil keputusan, cepat mengambil sesuatu tindakan. Dan situasi ini, situasi yang begini akan mudah digunakan oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang dalam hatinya ada kebusukan, untuk merusak umat. Untuk merusak umat, ya. Karena apa? Karena ketika umat itu tidak bisa saring berita, mudah menyebarkan berita, tentunya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mengambil kesempatan ini untuk apa? Untuk membuat kerusakan di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan kepada kaum muslimin, memberikan pengetahuan kepada kita semua untuk apa? Untuk mengembalikan, yakni sesuatu kepada Rasul, kepada sunnahnya, dan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak tahu, tidak punya ilmu. Nah, faedah berikutnya tentang ayat yang mulia ini, surat An-Nisa 83, anna hadhil ayah tantabiku tamaman ala ma nahnu fihi al-ana haythu inna kathiran minan nasi yu'linuna al-akhbara ala awahiniha wala yubaluna bima tarattab alaiha min khairin أو شر ولا يزينون بين المصالح بعضها مع بعض ولا بين المفاسد بعضها مع بعض ولا بين المصالح وبين المفاسد وإنما يذيعون الشيء وينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيص وهذا من دأب المنافقين وهذا من دأب المنافقين. Sangat menarik sekali untuk kita baca ya tentang salah satu faedah dari surat An-Nisa 83 ini. Kita perhatikan ayat yang mulia ini ya, itu betul-betul secara sempurna ya mewakili kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Artinya apa? Artinya kejadian kita, apa yang kita alami sekarang ini, ya, betul-betul pas dengan ayat yang mulia ini. Pas dengan ayat yang mulia ini. Di mana banyak sekali dari manusia, mereka yu'linun al-akhbar, mengumumkan berita-berita, ya, mengumumkan berita, ya, langsung secara langsung, ya, tanpa diperiksa. Nah ini, wala yubalun, ya, mereka tidak peduli, tidak peduli apa yang akan terjadi di setelah itu dari kebaikan atau keburukan. Ya, sudah diberita disampaikan begitu saja. Ya. Nah. Ini harusnya adab ini ya juga dipelajari oleh para wartawan. Oleh para wartawan. Ini adab. Ya. Ya, wala yubaluna bima tarattaba 'alaiha min khairin aw syarrin. Sebagian orang ini tidak perhatian. Ya, tidak perhatian ketika menyebarkan berita apakah nanti ada keburukan atau kebaikan, apakah berita yang disampaikan itu nanti menimbulkan kebaikan atau mafsadat. Ya, sebagian kita banyak menyebarkan berita yang penting apa? Rame, yang penting menghasilkan dunia. Nah ini, padahal berita-berita tersebut sebagiannya enggak pantas untuk disebarkan. Ya. Enggak pantas disebarkan. Seperti berita tentang pembunuhan, berita tentang apa lagi itu? Pemerkosaan, penghinaan, ya. Iya. Kenapa enggak pantas? Karena apa? Karena ketika berita itu, kemungkaran itu menyebar, dilihat oleh orang, terus disaksikan orang, terus didengar orang, dipertontonkan sama orang, apa yang terjadi? Jadi menjadi sesuatu yang biasa di hati manusia. Ya? Menjadi sesuatu yang biasa. Yang kedua, bisa ditiru oleh orang. Ya? Ditiru oleh orang. Yang ketiga, membuat hati-hati manusia gelisah. Ya? Membuat hati manusia gelisah. Tapi berarti kita enggak boleh menyiarkan berita dong, tidak begitu juga. Ya. Makanya perlu ada tamhis, yakni tamhis. Tamhis artinya apa? Disaring itu berita. Berarti kalau kita enggak siarkan berita, nanti orang enggak tahu dong kejahatan misalkan begitu. Kita katakan saring beritanya. Disaring beritanya itu apa? Cuma kita kasih wanti-wanti saja untuk hati-hati. Kan gitu, tidak mesti disebarkan. Akhirnya, wala yazinuna bainal maslahi ba'daha ma'a ba'd. Mereka tidak menimbang antara kemaslahatan yang satu dengan yang lainnya. Juga tidak menimbang antara kerusakan-kerusakan. Ya. Tidak menimbang antara kemaslahatan dengan mafsadat. Ya, ini maslahat, tidak ini mafsadat, tidak. Wa innama yudhi'una syai'a, tapi langsung menyebarkannya. Wa yansyurunahu biduni tahqiqin wala tamhis, tanpa yani memilah-milah, memilih-milih, ya, tanpa mengecek Apa kata ulama? Wahada min da'bil munafiqin. Yang model seperti ini, yang model seperti ini, min da'bil munafiqin. Ya. Ini merupakan caranya kaum munafik. Ya, merupakan perjalanan kaum munafik. Sunnahnya kaum munafik seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam siyak ini. Ini tentang kaum munafik. Jadi orang-orang munafik ini suka cepat menyebarkan. Wa yaquluna ta'ah. Orang-orang munafik berkata ayat sebelumnya di surat An-Nisa 81 mereka berkata kami hanya taat. Ya. Fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Tetapi ketika mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat. Ya. Mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi di malam hari ini. Ya. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Nah ini di antara adab. Kemudian yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat yang mulia ini, Allah katakan, ya, ketika Allah berfirman walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sekiranya berita itu dikembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri itu berarti menunjukkan bahwa ulil amri secara hakikat adalah para ulama. Ulil amri itu para ulama, ya. Masuk di dalamnya umara, tetapi nomor satunya ulama. Apalagi di zaman sekarang, yang mana umara harus berjalan, ya, di belakang ulama. Kalau ingin lurus, karena ulama mengetahui pengetahuan tentang syariat Allah, umara mentanfiz, yakni melaksanakan, mempraktekan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ya. Nah. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Ayat berikutnya di kitab ini beliau menurunkan surat Al-Anfal 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Hal demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah, ya, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Wa anna Allah sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya surat Ali Imran ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, yakni kekalahan pada perang apa? Pada perang Uhud. Padahal kamu telah menimpakan musibah kepada mereka, kepada musuhmu pada perang Badar, ya. Kamu menimpakan dua kali lipat, ya, kepada musuhmu ini kekalahan kepada yang mereka terima dalam perang Badar. Kemudian kamu berkata, kultum anna hadza, dari mana datangnya kekalahan ini, anna hadza, ya, kul, kata Allah, katakanlah, kul huwa min indi anfusikum, katakanlah dia atau kekalahan itu, musibah itu datangnya dari diri kalian sendiri. innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melaksanakan segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 165. Allah habarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa kekalahan itu yang menimpa ya kaum muslimin disebabkan karena diri mereka sendiri ya. Kita lihat di perang Uhud karena mereka tidak mau ya mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wanti-wanti jangan sampai turun ya pasukan pemanah nih. Apapun yang terjadi. Jadi mereka turun. Nah, kemudian berbaliklah ya dari arah bukit Jabal Rumat orang-orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid saat itu waktu masih dalam kekafirannya. Nah, kemudian kaum muslimin dikepung dari dua arah sehingga kocar-kacir. Nah. Kalian berkata kultum anna hadza, dari mana kekalahan ini datang? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Jadi masalah yang terjadi pada kita, kita jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah kita dari diri kita. Kita hendaknya kembali kepada diri kita. Ya, qul huwa min indi anfusikum. Dari diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka kita memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri. Tidak usahlah kita salahkan siapapun. Ya. Tidak usah kita salahkan siapa-siapa selama kita belum benar. Ya. Berikutnya surat Hud ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi fi ashiqaki an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Ya, yang artinya wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa sehingga kalian ditimpa dengan apa yang telah ditimpa kepada kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Saleh. Dan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Surat Hud ayat 89. Ya. Jadi kalau membuat atau memaksiati Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, tidak akan jauh kemungkinannya akan ditimpa seperti orang-orang terdahulu ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu billah. Ayat ini mengajak kita untuk kita yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wasalam, kepada sunnah-sunnahnya juga. Ya, tunduk kepada Allah jalla wa ala. Tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah-sunnahnya. Nah. Kemudian surat An-Nisa ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahli al-kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira." Yang artinya, "Laisa bi amaniyikum," pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. "May ya'mal su'an may ya'mal su'ay yujza bihi," barang siapa yang berbuat keburukan dia akan dibalas dengan keburukan tersebut. Kemudian Allah berkata, "Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira," dan dia tidak menjumpai ya pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. "May ya'mal su'ay yujza bihi," barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas. Kemudian beliau menurunkan surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جِعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Dan demikianlah setiap nabi kami jadikan musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau Rabbmu berkehendak, mereka tidak melakukannya. Fadharhum wa may yaftarun. Tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dalam ayat yang mulia ini Allah menghabarkan kepada kita bahwa setiap nabi itu miliki musuh. Makanya orang sebaik apapun, ya, ada yang tidak suka. Jangan aneh. Ya. Ada yang tidak suka orang. Makanya ketika dai, siapapun dai-nya, menyampaikan dakwah walaupun masya Allah, ya, baik. Ketika berdakwah orang enggak suka. Orang yang di hatinya itu apa? Di hatinya itu ada penyakit. Ya. Karena yang mereka cegah adalah banyak dakwahnya. Walaupun antum dakwahnya lemah lembut baik gitu ya. Orang enggak suka. Sebagian orang enggak suka. Ya. Yeah. Karena dakwah. Nah, ini. Ketika menyampaikan al-haq. Ketika menyampaikan apa? Al-haq. Nah, ini. Oleh karena itu wajib bagi yakni orang-orang yang berada di atas al-haq untuk bersatu. Untuk bersatu di atas al-haq, bukan malah berpecah. Bukan malah saling menuding. Ya. Yeah. Oh, kamu sih gara-garanya enggak benar misalkan. Kamu enggak benar. Kalau saya kan dakwanya hikmah nih, lihat nih. Eh? Dakwanya baik nih, kan? Enggak taunya dihantam juga. Karena apa? Mereka bukan lihat itunya, mereka ngelihat dakwah. Dakwah. Dakwah itu ketika orang dakwakan al-haq, ya. Jangan bayangkan nanti akan dikasih karpet merah. Ya. Kemudian dikasih bunga, nih makasih. Enggak. Ya. Orang yang di hatinya ini ada kekufuran, ada kemunafikan, enggak suka. Ya. Allah katakan, وَكَذَلِكَ جِعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا. Musuh. Nabi saja ada musuhnya. Musuhnya dari apa kata Allah? Dari setan-setan. Dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ini menunjukkan bahwa setan itu sesuatu yang membangkang. Manusia bisa disebut setan. Jin yang membangkang juga setan. Oleh karena itu, manusia yang membangkang disebut setan, jin yang membangkang disebut setan. Sebenarnya perkataan orang ketika ada orang yang membangkang di kemudian, kamu setan itu benar sebenarnya. Karena setan itu dari kata satona atau dari kata sato, artinya membangkang. Ya, syaitan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ada azan, Allahu Akbar, ketawa-ketawa, ya. Kemudian malah dilawan dengan nyanyi musik, itu syaitan. Ya, itu. Di sini Allah katakan, aduan syaitina al-ins, setan-setan dari kalangan apa manusia dan jin. Nah, setan-setan dari kalangan manusia dan jin itu, para setan itu, kata Allah, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ah, subhanallah. Allah katakan, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang apa? Perkataan yang jelek. Tidak. Allah katakan, perkataan yang indah, sangat indah, yang menarik, yang bagus, yang baik. Ya. Perkataan yang sangat indah, yang menarik, dibisikkan. Aini. Tapi syaitan sebenarnya itu. Allah katakan mereka sebenarnya syaitan. Jadi kalau ada orang tampilannya wah, masya Allah, ya. Walaupun misalkan tampilannya itu seperti tampilan orang baik misalkan ya, berpakaian seperti pakaian kiai atau ustadz berpakaiannya. Kemudian dia bisikkan dengan bisikan kalimat yang indah, tapi intinya untuk menjauhkan orang dari jalannya para nabi dan dari dakwah Allah bongkar dalam ayat yang mulia ini, itu adalah syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Oleh karena itu tidak boleh tertipu. Kaum muslimin ya tidak boleh tertipu sama jenis asyayatin al-insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Berikutnya surat Al-An'am ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Surat Al-An'am 123. Artinya, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Allah katakan, dan demikianlah kami jadikan pada setiap negeri itu ada pembesar-pembesar, orang-orang gede, ya, para pembesar. Tapi Allah katakan mujrim, orang yang jahat. Akabira mujrimiha, ya. Bukan yang baik, tapi orang yang mujrimnya, yang jahatnya. Allah jadikan di setiap negeri, kata Allah, orang-orang pembesar-pembesar yang jahat. Ya. Apa yang mereka lakukan? Liam kuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya, membuat makar, tipu daya di negeri tersebut. Allah bongkar kelakuan orang itu, mereka itu. Kemudian Allah berfirman, وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Allah katakan, dan tidaklah mereka membuat makar, ya, melainkan makar mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Tipu dayanya itu. وَمَا يَشْعُرُونَ, dan mereka tidak tahu. Ya. Berikutnya, surat Al-An'am ayat 129. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim berteman dengan sebagian sesamanya. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, yakni sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi, Allah jadikan sebagian orang zalim itu kawannya orang zalim. Ya, ketika rakyat dolim, pemimpinnya dolim. Ya, itu terjadi. Makanya kalau misalkan kita ingin punya pemimpin yang baik, ya, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Dakwahi diri kita. Dakwahi keluarga kita. Dakwahi kawan-kawan kita. Dakwahi masyarakat kita. Jadi baik. Generasi baik, saya yakin. Jadi pemimpinnya baik. Nah, itu enggak mungkin orang-orang yang baik milih orang-orang yang jelek. Ya, aitu. Jadi wakadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagian mereka menjadi yakni kawan dari sebagian yang lain sesuai dengan kedzaliman mereka, bima kanu yaksibun. Ya. Kalau misalkan masyarakat suka keburukan, maka mereka akan mendapatkan keburukan. Kawan-kawannya, pemimpinnya, temannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian terakhir, surat Al-A'raf ayat 152. Ya, saya tunda pembahasan yang lainnya di pekan berikutnya. Karena sangat bagus sekali tentang tafsir surat Al-Maidah 105 nanti. Surat Al-A'raf ayat 152, Allah berfirman, Innal ladhina attakhadhu al-ijla سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah, ya, orang-orang yang menjadikan yakni patung sapi sebagai sesembahan, patung anak sapi sebagai sesembahan, ini orang ini ahli kitab Yahudi, Kata Allah, mereka akan ditimpa kemurkaan dari Rabb mereka, ya, dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika nazzi al-muftarin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-ada, ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kali ini, karena waktunya tentunya tidak cukup, ya. Ada sisa waktu kita untuk gunakan, yakni tanya jawab, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat tadi. Insyaallah, yakni pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kelanjutan dari kaidah ini. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang saya sampaikan untuk kami kesempatan siang hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi khotbah Islam yang bertanya, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Dan kami ingatkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan Anda kami harapkan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz bahas. Silakan di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Mulai sekarang kami akan buka pertanyaan melalui via telepon. Silakan. Halo. Halo. Atau kita bacakan Ustaz pertanyaan, ya, dari pesan singkat dari Abdullah. Nah, Ustaz, sering kita menerima dari grup WA maupun Facebook broadcastan-broadcastan tentang keburukan pemimpin kita, seolah-olah Islam itu akan hancur dengan adanya mereka. Nah, kadang kita termakan dan terikuti, iya, untuk membroadcast ataupun untuk khawatir. Nah, apabila kita mengingatkan kepada teman kita, malah dia marah. Dikiranya kita tidak mau peduli tentang kaum muslim. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Nah, iya. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Jawaban lengkapnya insya Allah akan kita tahu dalam pertemuan berikutnya. Sebuah ayat yang belum saya sempat baca, sangat bagus sekali, ya, belum sempat kita baca, sangat bagus sekali, tentang apa yang wajib kita lakukan untuk diri kita, ya, kemudian tentang apa yang ada di sekitar kita ini, ya, menimpa kita atau tidak, kita harus tahu itu. Ya, saya komentari tentang apa yang terjadi di dunia atau medsos, ya. Jadi sebagian dari kita, ya, melakukan perbuatan yang terlarang tentunya. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang mudah dan cepat, ya, menyebarkan berita. Kalau ada berita, cepat disebarkan. Kalau ada berita, cepat disebarkan. Tanpa cek berita ini benar atau tidaknya, hoax. Nah, kita lihat bagaimana kita sudah terjatuh atau sebagian kita terjatuh dalam larangan tadi. Surat An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh kaum munafiqin, yang mereka mudah menyebarkan berita. Kemudian sebagian kaum mukminin termakan berita tersebut. Ya. Dan da'bul munafikin, kebiasaan orang munafik menyebarkan berita, jelas sekali dikatakan oleh ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ini kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek, mudah sampaikan berita tanpa tamhis, yakni tanpa mengecek, memeriksa berita tersebut. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dalam ayat yang ke-83 tersebut, ya, mencela dan mengingkari hal itu. Dan diambillah istimbat, ya, hukum an-nahyu, larangan dari isti'jal, dari terburu-buru, yakni menyampaikan berita. Itu. Kalau ada berita apapun, kita lihat, jangan mudah buru-buru. Kita juga harus menilai maslahat tidak, manfaat tidak. Itu. maslahat tidak, manfaat tidak. Ini berita apapun, apalagi berita yang berhubungan dengan pemerintahan, apalagi berhubungan dengan masa masyarakat yang luas. Ya, yeah. Tentang masalah yakni pemerintahan, ya yeah, tirani itu, tirani ini dan seterusnya, enggak lama. Ya. Yeah. 5 tahun, 10 tahun selesai. Ya. Yeah. 5 tahun, 10 tahun ganti. Atau sekian tahun seterusnya itu sesuatu yang hal yang kita ini sunnatullah, ya. Yeah. Yang ia akan berganti dan terus berganti. Tapi kalau misalkan dakwah salah langkah, ini yang bahaya. Ya, yakni mengatasnamakan misalnya dakwah Islam, ya, tapi dengan hal yang tidak baik. Ya, oleh karena itu kita harus mengetahui, yakni bagaimana manhaj dakwah salaf ahlu sunnati wal jamaah dalam berdakwah. Ya, yeah. Perbaiki kita, diri kita. Lihat bagaimana Allah firmankan tadi kan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu temannya orang yang zalim, pemimpinnya orang yang zalim. Kenapa coba? Bima kanu yaksibun, kata Allah, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Kita jangan terpancing dengan ini, dengan itu dan seterusnya. Ya. Dan subhanallah, tidak akan ada mudaratnya kalau kita berpegang teguh dengan al-haq. Lihat Allah berfirman di surat Al-Maidah 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Lihat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Terus kata Allah apa? La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan membahayakan kalian, tidak akan bisa merusak kalian orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang salah. Idza ihtadaitum, apabila kalian lurus berada di atas hidayah. Kalau misalkan kita lurus berada di atas hidayah, ini janji Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak akan dimudaratkan oleh mereka. Dan makar-makar akan kembali kepada mereka. Makar-makar, kesesatan akan kembali kepada mereka. Syaratnya apa? Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Dan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan jangan mudah tertipu dan mudah terombang-ambing. Amar ma'ruf nahi munkar, ya, terus tetap ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan kita serahkan pada Allah, terus berdoa pada Allah. Nah, tapi ayat yang mulia ini nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Abu Bakar Siddiq yang menjelaskan ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Di antara kebaikan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi terus di atas ilmu itu juga, dengan ilmunya, dengan ilmunya, bukan dengan kebodohan. Insyaallah kita akan bahas. Jadi kembali kepada pertanyaan, ya, tidak usah kita yakni merasa sedih, tidak usah kita sempit hati ketika mendapati seperti itu. Dan antum ketika tahu itu salah, kasih nasihat. Kasih nasihat. Ya. Ima tulisan, ima perkataan yang bisa mengembalikan kaum muslimin kepada kebenarannya. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum, Ustaz. Dulu saya pernah bekerja sama orang non muslim. Nah, kebetulan tempat kerjanya dekat dengan masjid. Dan pada saat khutbah Jumat saya dipanggil oleh bos. Coba dengerin tuh ceramahnya. Awalnya bicara masalah agama, lalu lama-lama lari ke politik. Apa begitu ibadah umat muslim, katanya. Pertanyaannya, bolehkah di dalam masjid berbicara selain perkara agama, Ustaz? Iya. Nah. Masjid ada hak-haknya. Ya, masjid ada hak-haknya. Hak masjid sudah ana pernah bahas, hukuk al-masjid yang wajib kita apa namanya? Wajib kita lakukan, kita tunaikan. Di antara hak masjid yang disebut oleh ulama adalah kita memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu dengan cara apa? Dengan cara sholat. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuntut ilmu agama di situ, ya. Duduk di majelis ilmu. Ya. Nah, yang mengajarkan agama, mengajarkan yang hak, yang benar. Mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, mengajarkan akidah, mengajarkan yakni fikih, mengajarkan yakni muamalat, mengajarkan yakni tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebaikan. Jangan jadi provokator. Jangan jadi apa? Provokator. Seorang dai, seorang penceramah, tidak boleh berdiri di atas mimbar, duduk di atas mimbar, kemudian jadi provokator. Ya, provokator itu apa? Provokator itu, ya, tidak menyampaikan Al-Quran, tidak menyampaikan Sunnah, ya, tapi bicara kesana kemari, ngambil dari koran ini, koran itu. Al-Quran enggak disampaikan, hadis enggak disampaikan. Walaupun disampaikan 1-2 ayat sebagai pemoles saja, penghias saja. Kayaknya cuma sebagai syarat untuk menghias-hiasi ceramahnya, misalkan. Enggak benar. Kemudian jelek-jelekan ini, jelek-jelekan itu. Jelek-jelekan pemimpin ini, pemimpin itu. Habis itu apa? Keluar dari majelis itu, orang awam jadi apa? Punya kedongkolan. Tidak punya ilmu, tapi yang ada isinya dongkol. Dongkol dan dongkol kepada fulan, wa allan, wa dan seterusnya. Tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Lihat bagaimana yakni pembinaan yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, kan? Nabi SAW ajarkan ilmu. Ajarkan akidah, ajarkan tauhid yang mantap. Dan di zaman Nabi ada dua besar negara itu, negara adidaya, yakni Persia dan Romawi. Apakah Nabi peduli itu? Nabi SAW tidak. Nabi SAW sangat peduli dengan akidah dulu, diperbaiki akidah orang, perbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu, ya, itu, iman. Oleh karena itu ketika ditawari sesuatu, ya, oleh orang-orang kafir, apakah kau inginkan dari dakwah engkau, wahai Muhammad, kau ingin jadi raja? Kami angkat kau jadi raja. Kan gitu. Apakah kau ingin dakwahmu itu adalah wanita? Kami nikahkan dengan 10 wanita cantik. Kalau kau ingin dari dakwahmu itu harta, kami kasih harta. Gitu. Ya, tapi soal asal tidak mau itu. Ya, karena bukan itu dakwah itu. Lihat kata mereka datang ke Nabi, kalau kau ingin jadi raja, malaknak, kami angkat kau jadi raja. Kalau kita mikirnya, wah benar nih kesempatan nih jadi raja nih, kan? Yeah, yeah. Kalau sudah di atas, perbaiki dong. Masyarakat nanti baik. Begitu dakwah Nabi. Kalau Nabi pikirannya seperti sebagian kita, langsung diterima tuh jadi raja. Kalau jadi raja kan enak, tinggal perbaiki masyarakat. Tidak semudah itu tapi. Ya, tidak semudah itu. Lihat bagaimana di sebagian tempat, ya, sebagian tempat seperti di Aljazair, ya, kaum muslimin menang tuh. Tapi masyarakat belum siap. Mereka sendiri yang meruntuhkan. Itu. Ini karena banyak yang belum paham tentang Quran dan Sunnah. Jadi, ya ini kita dakwahkan. Dakwahkan. Kemudian para duat, ini para dai, para ustad, duduk di posnya. Ya ini apa yang dakwahkan ilmu agama, dakwahkan ajari masyarakat ilmu agama dan seterusnya. Ya, jangan ditinggalkan yakni pengajaran agama. Oh, nanti kamu besar, nanti kamu jadi ini ya, jadi apa? Misalkan pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, duduk di kantor, duduk di ini, siapa yang dakwah? Siapa yang ngajar ilmu agama? Kosong dari ilmu agama. Yang ngajar orang-orang bodoh nanti. Orang-orang bodoh, akhirnya apa? Masyarakat rusak. Ini. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz. Satu lagi. Baik, Ustaz. Nah, kami akan berikan kesempatan bagi Anda, silahkan di 0218236543 kami coba untuk angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo. Ya, halo. Ya. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Susan di Lubuk Linggau. Silahkan pertanyaannya. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Oh, iya. Ya. Saya mau nanya, yeah. Kalau hukumnya kan nih, kalau suami ninggalin kita tuh dalam waktu hanya 7 bulan dan nggak ada beri nafkah, apakah salah jika saya menuntut hukum cerai? Iya, yeah. Sudah? Ya. Yeah. Iya. Yeah. Terima kasih, Ibu. Barakallahu fiik. Nah, jawabannya sebelum masalah cerai, masalah khulu dan seterusnya diusahakan dulu. Ya, ulama kalau berbicara tentang masalah cerai, masalah khulu dan seterusnya itu di ujung, di akhir. Ya. Baik, usahakan nasihati suami baik-baik, mungkin lupa, mungkin salah, mungkin ada kekurangan dan seterusnya, manusia. Ya. Dikasih tahu, kasih nasihat. Ya, diingatkan. Ditakut-takuti dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kasih perhatian sama keluarganya, terutama ya, sama istrinya. Rasul kan sallallahu alaihi wasallam yakni orang yang terbaik, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, maksudnya istrinya. Nah, ini dia orang yang paling baik di antara kita, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, ya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan, tapi orang yang paling baik di mata Allah, di pandangan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap istri. Sampaikan itu, diingatkan. Nah, itu, ya. Baik. Adapun masalah hukum, ya. Seorang laki-laki yang tidak kasih nafkah ke istri, ya, maka tentunya itu merupakan alasan syar'i bagi istri untuk meminta khulu'. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara ayatnya adalah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal yani laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Karena apa? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya. Karena apa? Wabima anfaqu min amwalihim, karena mereka menafkahkan dari harta mereka. Ini nafkah ini kewajiban apa? Kewajiban suami, kepala rumah tangga, yang Allah Subhanahu wa taala telah amanatkan kepada para laki-laki yang sudah punya istri untuk kasih amanat, untuk kasih nafkah. Nafkah lahir dan nafkah batin. Ketika nafkah lahir dan batinnya tidak dicukupi, maka boleh bagi seorang wanita untuk minta cerai. Dalam bahasa syariatnya khulu'. Ya. Khulu'. Karena ini sesuatu yang sudah ma'ruf, ya, sudah jelas di sini. Ya. Jangankan seorang laki-laki yang tidak minta tidak kasih nafkah, ya. Laki-laki yang kasih nafkah, ya, kemudian si istri tidak suka, juga dibolehkan. Ketika ada wanita datang ke Rasulullah SAW, dia bilang bahwa ana tidak membenci, mencela agama dan mencela akhlaknya. Tetapi ini akrahul kufra fil Islam. Tapi aku benci kekafiran dalam Islam. Karena apa? Wanita ini tidak suka sama suami itu. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan, lihat di hadis ini, ya. Akhlaknya sahabat ini baik, agamanya baik, ya kan? Dan Rasul membolehkan. Bagaimana dengan seorang laki-laki yang akhlaknya buruk, agamanya buruk? Itu sajalah. Itu sangat jelas. Dari situ kita tahu tentang bolehnya seorang wanita khulu'. Tetapi sekali lagi yang saya katakan adalah sebelum itu semua terjadi, ya, islah dulu. Islah, yakni perbaiki hubungan suami istri. Itu nanti di belakang. Ya, jangan baru benturan satu dua kemudian minta cerai. Ya, ini kerusakan juga nih. Ya kan? Kerusakan. Dan ada juga hadis yang mewanti-wanti seorang wanita untuk jadi hati-hati dari khulu'. Ya. Minta cerai. Ya, karena apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Tsauban, ya, berkata, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah." Wanita mana saja yang apa? Yang minta suaminya cerai tanpa ada sebab, maka haram baginya surga. Haram baginya mencium bau surga. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Rasul, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Orang-orang atau wanita-wanita yang minta khulu' adalah wanita-wanita yang munafik. Wanita-wanita yang munafik. Tapi kalau ada sebabnya, tidak masalah. Kalau ada sebabnya, enggak apa-apa. Ya. Tapi ada cara-cara, ada yakni langkah-langkah yang harus dijalani dulu. Nah, jangan sampai dengan alasan, oh ada boleh nih khulu'nya, gitu. Terus awalnya Masya Allah suami istri, ya seperti yakni apa tuh, dua terus. Dua sejoli yang Masya Allah romantis dan seterusnya, kan gitu. Punya anak dan seterusnya. Ya. Tiba-tiba ada masalah dikit, hilang tuh kebaikan suaminya. Akhirnya apa? Wanita itu minta cerai. Ayah itu. Jangan. Dan lebih parah lagi kalau mengatasnamakan agama lagi. Ya. Misalkan gini, ngaji. Ngaji, lupa tuh. Kalau di rumahnya enggak ngaji juga. Suaminya enggak ngaji. Dia ngaji, gitu kan? Ngaji, ngerti agama, ngerti sunnah. Waduh. Pulang ke rumah, ternyata suaminya tidak seperti yang diinginkan. Ternyata suaminya tidak seperti yang diceramahkan sama ustadznya. Itu. Karena subhanallah ustadznya ceramahnya yakni membesar-besarkan wanita itu. Meninginkan perempuan terus. Hah? Pulang, suami itu yang begini, yang begitu, yang wah, Masya Allah gitu kan, dibayangkan gitu. Ya, yang memuliakan wanita, suami itu yang baik sama lembut dan seterusnya. Pulang ke rumah suaminya, lihat, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya apa? Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Yang ada di pikirannya, kapan saya cerai sama suami ini? Ini musibah. Ini musibah. Ya. Oleh karena itu juga, bagi yang berdakwah, harus imbang. Harus imbang. Ya. Lihat hak-hak istri, lihat hak-hak suami. Aidz. Ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita. Tetapi saya kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau misalkan memang tidak memberikan nafkah dan memang tidak mau memberikan nafkah, maka memang itu sudah haknya bagi seorang istri untuk mengajukan khulu', ya. Wallahu a'lam. Bishawab. Ini saja yang bisa Anna sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas keluangan waktu dan ilmu yang Ustaz sampaikan untuk kita semuanya. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya. Bahkan juga membagi pada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih Khawatir Islam atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.